juga ada jawaban. Kalau cuma suka-sukaan, lebih baik putus hubungan. Ayo dong mas, katakan terus terang. Maafkan si mas, aku akan dilamar. Aduh pacarku, sabarlah kamu menunggu. Pasti aku melamarmu, kan ku jual sakti dulu. Pacarku, sabarlah kamu menunggu. Pasti aku melamarmu, kan ku jual sapi dulu. Sabarlah kamu menunggu. Pasti aku melamarmu, kan ku jual sapi dulu. Aduh pacarku, sabarlah kamu.